Aku bersusah payah, berjuang pun sudah, menjaga dirimu tak terlepas dariku. Ternyata, oh ternyata, cintamu lewat jua. Aku gigit jari, terjatuh-jatuh lagi. Hancur lebur hatiku, jadi butir-butir debu. Terbang melayang, terpincut kelima buah. Luka-luka hatiku, sakit-sakit diriku. Tapi takkan bisa membunuh cintaku padamu. Tega-teganya kamu, larang-larangnya aku. Tapi mau apa, itu nasib manusia. Aku susah payah, berjuang pun sudah. Ngecoko awakmu, rak melayu seko aku. Nyatane, terus nomu mbok laleke. Aku nyokot rici, tipo-tipo mene. Hancur lebur hatiku, jadi butir-butir debu. Terbang melayang, kepincut kelima. Be my